Matius tipu 20 sara. Keli aramalegre ka Yerusalem, ayan sia kabet page kaleleu tula, ko ini ake nangan rua si pasilu ini a Yesus, kua nangan kamatada. Kenan kam kalagai ipot matamui. Nyageti sesemuyan sangamuneng kalidei aika sesereat karuania toga, rugut muyan nia, abit muyan nia se. Ke aibai sipasiku kua apa-apa kamatamui, kua muile aikauna nia si Tuhan, oba ake nangan lewet nia. Aibara nekne, bule ipuaili siniboy nabi sipasiku kua. Kua kam kamatat oko Sion, ayan timomoy rimatam, itaget na keekew, si malepe wagate niya, si puka kalidey, togat kalidey sinanalep. Erangan lew si pasiului niya, galairangan si report si tone akenen Yesus kamatada. Ambit rangan kalidey samba toga niya, apo ake rangan lepera katete niya, jananginangan niya Yesus. Siriman wasimigi masiapo ake lepera kainungan, sabagai managri ran loina masih pagalak kainungan. Siriman wasimigi sipuboboiki samba sipasitutut mugerei. Hosanna katongan David, kau imatulu tubunia si oi kaonin Tuhan. Hosanna kapata. Kele aitu guru ka Yerusalem, gau-gau sangalio kota kuarangan. Kasayoni nia nene. Alegirangan nia sirimanua simigi. Ia te Nabi Yesus sibara kanat saret ka Galilea. Nyageti guru Yesus kau mantai kamanua, kekelenangan sangamberi sipasasaki kabagat uman tai kamanua. Bailu akenangan mejada sipasi sisili bulagat, samba udenanda sipasi sasaki ake ngorut, kuanangan kamatada Yesus. Atu surat nakean, ungo panindogat le tu oniake umangku. Tapoy anu kau le kamnia ngaliura sipasi rarau-rau. Nyageti oi kamatat Yesus sima peset, samba sima sakit kau mantai kamanua, ale ake nangan sia. Kele arai cok nia tai imam sabeu, samba siagai surat, kiseyat siala Yesus, samba rarep gereira tatoga kau mantai kamanua masikua. Hosana katoga David. Magolu nangan pagada, kurangan kamatat Yesus. Nua arep leu sikuat danekne, kuanangan kamatada Yesus. Ai kua arep, tapi pa anu basa kam. Kagungunda taigugui samba tatoka siku tototot atu tarik ngakean pasiumun siku lelele. Lepa kadiwake nangan sia Yesus, belania ka kota, einia ka Betania, pukoko inangan seda. Tak poi si mancep, kele aitoi limincha Yesus ka kota, malaje nangan. Kele aico sangaloi nak sileu kabebet enungan, einia kabakat nia, tapoi ta'anai aise sebuania sarat buluk le, kuanangan Yesus kasih leu. Buyan nupubua teret buru-buru. Malaju nangan leu et, kele araico nia sipasi ului, maki seinangan kabagada kuarangan. Kipate aimarue aimalaju sileu nekne, kuanangan kamatada Yesus. Kukua nia kamatamui, ke aibai tonem bagamui samba ta'anai karat bagamui, tak sarat kelek si galaya kenen kasih leu nenek luka galaya kek kam, tapoi kek nukua baik kam kaleleu nenek, akat na ke ekew, ribaya kek tubum kakuat, tak iso sopi yoi, samba apalek nutidau kam katonem baga nusisilo kam. Lepa guru minca Yesus kau mantai kamanua. Ainiam ngangan toman, oi kamatania tai imam sabeu, samba tai bajakra tai Yahudi kuarangan. Kageget apa nugalai nene? Kase ya masyake gege nene kekeu? Alegi nangan sia Yesus. Kakuleu kobak kunonukam sarapan unugat. Kek nualegi kam kuakungan leu kamatamui kageget apa kugalai nene? Pasiraukat Yohanes nenda sibarakaipa. Sibara kateka manua, elek kasiri manua. Patup-tup rangan pasasambada. Keta kua sibara kateka manua, kuanangan te kamatata, oto angoi tamato nembagamui katubunia. Keta kua sibara kasiri manua, Malotok sita kasiri manua simigi. Aipoi sangam berida arapunabingan si Yohanes. Kuarangan ralegi Yesus. Tak kuagaikai. Kuanangan leu kamatada Yesus. Oto kaku leu tak kukukua kamatamui kageget apa kugalai nekne. Kipa nupa atukam. Ai sarasri manua rua togania simanteu. Enia kasike buka bele ngangania. Sirou kenan kineneget bugalai kamunen anggur. Alegi nangania kawan ukui. Tapoi ta aminia. Lepa enia kasisule kiseda leu tiboyet nia. Alegi nangania tak koba. Lepa oleh nangan bagania enia. Kasai kasirua nene amasigalai siobat bagat ukuira. Kuarangan. Sisule le. Kuanangan kamatada Yesus. Kukuania kamatamui. Sipu uku cukai sambasipai elet le muboboiki kakam tuguru kaprimata surga. Amoyan poi kakam si Yohanes masih pangantoman kam enungan puroi poat tapoi tak anu katonemi kamnia. Sipu uku cukai sambasipai elet le amasi katonemi ni. Kam geti kenanen nalui coat kam ta ayole patuatmui bulet nu katonemi kamnia. Arep kam pasikat bagai. Ai saratuan sibuka monen anggur. Irip nangan nia, uguk nangan kuduat pasipet sunan. Rio akek nangan sapo pujagoan. Lepa sewa akek nangan nia kasipu momone, enia musara lagai. Kele ayaili teteret pasialakat bua. Koi nia akek nangan sapaku gulet nia kasipu ukuk mone masisilo rubeyat nia. Ia geti labak rangan pagugulet tuan si pukuk mone, sara rabobo, sara rabateyake, sara rabajungi buku. Ia geti koinnya ketangan mincak pagugulet nia si tuan, saliu pele igida si boiki, tapoi kiset dalewet aragalai katubunda. Kale pakat nia, koinnya ketangan togan nia si tuan katubunda, paatuat nia poi, metnangan raka gila ake togakune. Tapoi kele arai cok togania si pukuk mone, kuarangan pasasambada, ia te si pasi ikep, si takam tamate yakek nia, tabakati kam ikep bakenen nia, labak rangan nia, riba yakek rangan nia kabebet mone, mate yakek rangan nia. Oto kek moi tuan si pakat mone, kipa igagalai katubuda si pukuk mone, kuarangan kematania. Tai ino sia, mate yakek nangan sia, mamatei pi lepa kau nangan monen anggur kasabagei sioba masih kau bua katubunia katetereniya kuanangan kamatada Yesus tapi anu basakam kasurat sipunenan buku siripaya kenenda te tukang ai baliwan buku bongen inan arigi si Tuhan le ai barake nia bulat makisei kabagata ico nia ia te lulunia kukua kamatamui. Tua ala le katubumui primata taika manua, itu kaunia ka bangsa si buake buat primata. Samba kasih si bebele ka buku nenek ragat, samba kasih si saksak buku nenek bubu. Kele ararep sangamberi pasikat Yesus nenek tai imam samba tai parise, agai rangan siale iti tiboy. Gele rangan ralabat nia, tak poi malotok sia kasiri manua si migi, arapunabingan poi nia.